Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wa iktafa tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan kali ini insyaallah taala pada kajian kita tentang kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala. Baik, tapi malam ini kita akan secara khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena banyak pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kasihan kalau yang sudah nanya enggak dijawab. Baik. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mau nanya, apa dalil bahwa di atas langit yang tujuh itu ada air? Kemarin kita katakan bahwasanya langit itu ada tujuh. Di atas langit ada air. Di atas air kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di atas kursi ada arsy, dan di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini ada pertanyaan, apa dalil bahwa di atas langit yang tujuh itu ada air? Pertama, saya mengapresiasi pertanyaan ini, nanya dalil. Bagus. Karena agama kita ini adalah agama yang berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dengan dalil. Jadi kalau ada yang nanya tentang dalil, kita harus apresiasi. Ya, berarti dia menginginkan kebenaran. Menginginkan kebenaran. Berbeda dengan sebagian kalangan, bahkan sebagian ustadz atau sebagian kiai, kalau ditanya dalil malah marah. Pokoknya harus manut. Ya, ini ngajarin taklid. Kalau kita, ya, dakwah kita adalah dakwah yang memang mengajarkan untuk ilmu, untuk dalil. Baik. Adapun bahwasanya di atas langit yang tujuh ada air, ini banyak dalil tentang hal ini. Di antaranya riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Jadi Allah yang nomor satu. Tidak ada makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersama Allah, barengan dengan Allah enggak ada. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Ya, di atas dan adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Summa khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, menciptakan langit dan bumi. Taib. Jadi itu dalil tentang bahwasanya di atas langit yang tujuh itu adalah apa? Air. Bahkan ada hadis yang lebih tegas lagi. Hadis mauquf kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Mauquf itu hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat. Tapi kata para ulama, hadis ini marfu hukman. Hukumnya sampai kepada Nabi. Karena ini adalah masalah yang tidak mungkin dikatakan oleh sahabat berdasarkan logika. Ya, pasti dia mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini masalah gaib. Ya, saya bawakan sahabat ucapan sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Bainas sama'id dunya wallati taliha 500 am. Antara langit dunia dan langit atasnya itu perjalanan 500 tahun. Langit dunia itu langit yang mana? Langit yang kelihatan ya. Yang kita bisa melihat itu langit yang paling bawah. Itu namanya langit dunia karena paling dekat dengan dunia. Antara langit dunia dan langit atasnya itu jaraknya 500 tahun. Wa baina kulli sama'in 500 am. Antara langit satu, kedua, dua, ketiga, demikian seterusnya itu 500 tahun. Wa bainal kursiyyi wal ma 500 am. Antara kursi dan air 500 tahun. Wal arsyu fawqal ma. Dan arsnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Arsnya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Wallahu fawqal arsy la yahfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas ars, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari amal perbuatan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atsar ini sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ulu. Ya, Al-Ulu. Maka hadis ini seperti tadi saya sampaikan, walaupun ini adalah ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, tapi dalam ilmu mustalah hadis ini namanya apa? Marfu' hukman, hukumnya sampai kepada Nabi. Karena tidak mungkin sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan masalah seperti ini kecuali beliau mendengarnya dari Nabi. Kenapa? Karena ini masalah gaib. Enggak mungkin para sahabat berbicara tentang masalah gaib berdasarkan logika mereka sendiri. Baik, jadi itu dalilnya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghilangkan pikiran yang mengatakan Allah itu dari mana? Yang kadang-kadang yang sering datang dengan tiba-tiba. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya setan itu memberikan was-was kepada kita manusia, memberikan kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan untuk menodai keimanan kita, merusak akidah kita. Ya, salah satunya adalah dengan was-was seperti ini. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Nanti berlanjut, siapa yang menciptakan Allah? Dari mana Allah? Bagaimana Allah? Dan seterusnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana yang seharusnya kita lakukan ketika ada was-was seperti ini. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, ya'ti asyaitanu ahadakum fayakul man khalaqa kada, man khalaqa kada. Setan akan datang kepada salah satu di antara kalian. Lalu dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Hatta yakul. Sampai dia nanti akan menanyakan, man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Terus, siapa yang menciptakan Allah? Begitu setan memberikan apa? Was-was. Ya. Lalu apa kata Nabi? Fa idza balaghahu falyasta'id billah walyantahi. Apabila setan membisikkan hal ini kepada kalian, maka hendaknya ya, dia ta'awud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari was-was tersebut. Walyantahi. Dan hendaknya dia enggak menggubrisnya. Hendaknya dia berpaling dari was-was tersebut. Jangan memikirkannya. Ya. Jangan menggubrisnya. Udah. Lupakan. Ya, tidak perlu diurus. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, faman wajada sayyan falyakul amantu billahi wa rusulihi. Barang siapa yang mendapati was-was seperti itu, maka hendaknya dia mengatakan apa? Saya beriman kepada Allah dan beriman kepada para utusannya. Jadi ada tiga hal yang perlu kita lakukan ketika ada was-was seperti ini. Pertama, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari was-was seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat An-Nas kita disuruh berlindung, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari godaan, dari was-was setan, baik dari manusia maupun jin yang memberikan was-was kepada manusia. Yang kedua, hendaknya bagi kita, langkah yang kedua, tidak menggubris. Jadi ada was-was seperti itu, enggak usah digubris, enggak usah dipikirin. Hendaknya kita tangkis, hendaknya kita usir sejauh-jauhnya. Ya. Yang ketiga, hendaknya kita memperkuat keimanan kita. Katakan, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulnya. Ya, kuatkan keimanan, kuatkan akidah, kuatkan tauhid, sehingga tidak ada peluang bagi setan untuk memberikan kerancuan di dalam akidah kita. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jika Allah di atas ars, maka di mana Allah ketika ars belum ada? Tadi sudah kita sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ya, yang pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu pun dan tidak ada yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu pun. Ya, hadis dalam riwayat Bukhari. Ya, sehingga pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali. Tidak ada yang sebelumnya sesuatu pun. Makanya di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai' wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Ya. Nah, yang penting kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya dan bersamanya. Ya, termasuk arasnya, termasuk langitnya, karena semua itu adalah makhluk. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan aras, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasnya. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya, ini adalah ya pertanyaan yang tidak pada tempatnya. Ya, tidak pada tempatnya. Kita harus beriman dengan ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma, kesepakatan para ulama yang dengan tegas mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Ustaz, apakah orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala hanya orang beriman saja? Mohon penjelasannya. Melihat Allah di akhirat, ya, khusus orang yang beriman saja. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya, wajah-wajah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, berseri-seri karena mereka melihat Rabb mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr la tudamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti seperti kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Ya, kalian enggak akan desek-desekan. Ya, ini jelas sekali, enggak perlu desek-desekan. Ya, dan hadis-hadis tentang ru'yah ya, atau orang-orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat, hadisnya mutawatir. Mimma tawatara hadis man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu ya wa mas'u khuffaini wa hadhi ba'du. Jadi termasuk hadis-hadis mutawatir adalah tentang ru'yah. Ya, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Allah di akhirat. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak melihat. Orang-orang munafik tidak melihat Allah SWT. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak, mereka yaitu orang-orang munafik, orang-orang kafir akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak melihat. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Ini di akhirat. Ini di akhirat. Adapun di dunia, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat Allah. Baik orang yang beriman, apalagi orang kafir, orang munafik, tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan orang yang beriman. Ya, para nabi aja enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa kemarin sudah kita sampaikan, ketika minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, enggak dikabulkan oleh Allah. Karena enggak bakalan kuat manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan melihat Rabb kalian di dunia, ya, sampai kalian apa? Mati. Ya, sampai kalian mati. Adapun di dunia maka tidak ada. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat Allah SWT, maka dia adalah apa? Pendusta, bohong. Ya. Nah. Banyak orang ngaku-ngaku melihat Allah SWT, melihat Rasulullah SAW, padahal enggak tahu ciri-cirinya. Sampai pernah diceritakan ada orang ngaku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Ketika ditanya, "Gimana bentuknya Rasulullah SAW?" "Saya lihat dia pakai songkok nasional, pakai sarungan, dan yang paling aneh lagi megang rokok gudang garam." Ngomong Rasulullah SAW itu mah bukan Rasulullah ya. Ya, itu setan yang menjelma ngaku sebagai Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku melihat Allah, ngaku melihat Rasulullah SAW, sifatkan kepada kita dulu, gimana? Ya, nah. Ustaz, bagaimana sikap kita apabila orang tua tidak menerima dakwah kita? Ya, pertama, sabar. Dakwah itu target kita adalah menyampaikan. Jangan target kita supaya diterima orang. Itu antum harus garis bawahi. Ketika kita berdakwah, ya, target kita adalah menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi rasul kecuali menyampaikan. Adapun hidayah taufik, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang berkuasa. Jangankan kita, para nabi aja enggak punya hidayah taufik. Mereka hanya punya apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Hanya menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala mendakwai pamannya tercinta Abu Talib, tapi ternyata enggak dapat hidayah taufik. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Kamu enggak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Itu Nabi Muhammad loh, enggak mampu, apalagi kita. Ya. Nabi Ibrahim enggak mampu memberikan hidayah taufik kepada ayahnya sendiri. Jadi kalau kita ayah kita belum menerima dakwah kita, ya sabar. Para nabi aja enggak bisa memberikan hidayah taufik. Terus apa yang kita lakukan? Terus dalam dakwah. Jangan pernah putus asa. Ya, terus berdakwah. Ya, karena dakwah itu ibadah. Walaupun dakwah kita enggak diterima. Ya. Jadi ini target kita itu cuma menyampaikan dan mendapatkan pahala dengan dakwah kita. Adapun soal hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum targetnya adalah dakwah ini diterima, antum melampaui batas targetnya para nabi. Ya. Ya, jadi itu suatu hal yang perlu dipahami. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua kita agar mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW mendoakan untuk orang tuanya walaupun akhirnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Nuh, demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan. Ya, Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendoakan untuk ibunya agar mendapatkan apa? Hidayah. Doa ini penting, ikhwan. Jadi kalau orang tua kita belum mendapatkan hidayah, maka doakan dia. Ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Dan itu akan menjadikan antum sebagai anak yang saleh. Tanda anak yang saleh adalah mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salas, apabila manusia meninggal dunia terputus amal perbuatannya kecuali tiga. Salah satunya apa? Aw waladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Jadi tanda anak yang soleh itu adalah dia mendoakan untuk orang tuanya. Ya. Nah, maka tinggal kembali kepada kita. Antum doakan orang tua apa tidak? Kalau antum mendoakan kebaikan untuk orang tua, maka tandanya antum anak yang soleh. Tapi kalau lupa, tidak pernah mendoakan untuk orang tua, ya, maka itu tandanya antum bukan anak yang soleh. Ya, tinggal pilih aja. Dan juga yang perlu kita perhatikan juga adalah dalam masalah ini, dakwah kepada orang tua ini adalah hendaknya bagi kita menunjukkan akhlak yang mulia. Menunjukkan akhlak yang mulia, perubahan yang lebih baik. Orang tua itu kalau lihat anaknya lebih baik, ya, ibadahnya baik, kemudian akhlaknya baik, maka ini apa? Akan mengetuk hati orang tua untuk mengikuti kebenaran. Ya, karena sebenarnya orang tua mungkin dia pengen baik juga, tapi ada penghalang-penghalang, gitu kan? Nah, jadi lihat anaknya ke masjid, dia enggak ke masjid, itu nanti terketuk hatinya. Maka tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua antum. Ya. Pernah kalau enggak salah saya pernah ceritakan kepada antum tentang seorang muslim di Amerika. Ya, orang muslim di Amerika. Dia masuk Islam dari keluarga yang non muslim. Saudara-saudaranya non muslim, orang tuanya non muslim. Ketika tahu bahwasanya dia masuk Islam, diusir. Diusir dari orang tua, dari rumahnya. Tapi dia tetap baik sama orang tuanya, tetap baik sama keluarganya. Ya, menunjukkan akhlak yang baik. Sampai suatu saat orang tuanya jatuh sakit. Tidak ada satu anak pun yang mengurusi dia. Anak-anaknya yang lain enggak ada yang ngurusin dia. Ya, seorang orang kafir ya kan? Gitu. Saat seperti itu, kemudian anaknya yang sudah diusir tadi, dia datang, dialah yang merawat dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh ketulusan. Sampai bapaknya kemudian heran, "Nak, kamu ini sudah saya usir, saya sudah kasar sama kamu. Kok kamu apa? Ya, tetap baik sama orang tua." Dia mengatakan apa? "Pak, yang mengajarkan saya begini adalah agama saya. Inilah ajaran agama saya, ajaran agama Islam. Walaupun ya bapak enggak masuk enggak Islam, saya tetap diajarkan untuk berbuat baik kepada bapak." Wasainal insan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma." Lalu wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jika keduanya mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan taati. Tapi tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Masya Allah, akhirnya kemudian bapaknya tersebut bersyahadat, masuk Islam. Ini menunjukkan bagaimana apa? Pengaruh akhlak yang sangat mulia. Jadi tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Hidayah. Bolehkah kita menghancurkan benda-benda yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrik? Boleh, bahkan wajib. Kalau antum memiliki kemampuan. Catatannya. Ya, wajib. Kewajiban bagi orang yang memiliki kemampuan adalah menghancurkan tempat-tempat kesyirikan, benda-benda kesyirikan. Ya, karena ini termasuk bentuk apa? Ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang mengingkari kemungkaran, melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan tangannya. Wa man lam yastati' fa bi lisanih. Jadi dengan tangannya dulu. Bagi yang punya kemampuan seperti para pemimpin, orang tua terhadap anaknya, lihat anaknya misalkan pakai jimat. Enggak apa-apa, dia diambil. Karena dia pemimpin, memiliki kemampuan. Istrinya misalkan. Jangan kemudian pemimpin malah kalah sama bawahannya. Istrinya misalkan pakai jimat, dibiarin aja. Kenapa? Karena dia suami-suami takut istri. Enggak boleh. Anaknya misalkan harus diingkari. Harus diingkari. Kenapa? Karena mengingkari kemungkaran dengan tangan itu bisa berubah. Manfaatnya besar. Tapi mengingkari kemungkaran itu ada tingkatan-tingkatannya. Enggak semua orang mampu. Makanya kata Nabi selanjutnya apa? Wa man lam yastati' fa bi lisani. Kalau enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Ya, dengan nasihat. Disampaikan dengan cara yang baik. Ya, dakwah. Wa man lam yastati' fa bi qalbih. Kalau dengan tangan juga enggak bisa, dengan lisan juga enggak bisa, maka dengan hatinya. Wa dzalika adzaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya selemah-lemahnya iman itu apa? Ini tingkatan mengingkari kemungkaran yang sudah paling lemah. Kenapa paling lemah? Karena kalau kita mengingkari dengan tangan atau mengingkari dengan lisan, yang diingkari itu tahu bahwa itu adalah kemungkaran. Tapi kalau mengingkari dengan hati, siapa yang ngerti? Dia enggak sadar kalau itu adalah kemungkaran. Dia enggak ngerti. Ya. Nah, jadi kalau memang kita punya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran, merusak, menghancurkan tempat-tempat kesyirikan, maka ini diperkenankan, bahkan dianjurkan, kewajiban. Seperti dulu Rasulullah SAW setelah selesai Fathu Makkah, maka beliau memerintahkan untuk dihancurkan patung-patung Lata, Uzza, Manat yang ada di Ka'bah. Demikian juga Rasulullah SAW mengutus beberapa para sahabatnya untuk menghancurkan apa? Berhala-berhala, patung-patung di beberapa tempat. Nah, dan menarik adalah kisah seorang panglima Mahmud Subuktuki yang pernah menghancurkan patung terbesar di India. Patung ini sangat besar, mirip kayak Ka'bah. Jadi banyak orang waktu itu datang ke sana. Mirip kayak orang kalau ke Ka'bah, yaitu haji. Di sana ada ribuan pegawainya, pengawalnya, juri kuncinya. Banyak. Mahmud Subuktuki beberapa pasukannya datang ke sana untuk menghancurkan. Sampai di sana beliau disogok. Disogok. Disuap supaya enggak menghancurkan, nanti dikasih uang yang banyak, harta yang melimpah. Lalu dia salat istikharah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat istikharah, ya, pagi-pagi ya, dia menyampaikan kepada para prajuritnya, kita tetap berangkat untuk menghancurkan patung ya di India ini, apapun resikonya. Setelah saya istikharah, ya, saya semakin mantap. Nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana Mahmud Subuktukin yang menghancurkan berhala? Ya, daripada nanti saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana Mahmud yang enggak jadi menghancurkan berhala karena disuap. Ya, akhirnya beliau berangkat menghancurkan dengan para pasukannya, terjadi duel, terjadi peperangan, banyak beberapa yang meninggal dunia, ya, terutama dari curi kunci mereka, banyak yang mati. Dan subhanallah, setelah menghancurkan patung tersebut, ternyata di dalam patung tersebut banyak sekali harta-harta melimpah. Emas, ya, perak, mutiara, uang, orang kan pada naruh di situ. Yang itu jauh lebih besar daripada uang sokokannya. Jadi Allah mengganti yang lebih apa? Baik. Benar kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an lillah illa awadahu Allahu khairan min." Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan ganti yang lebih apa? Yang lebih baik. Ya, gitu. Ustaz, umur ana sudah 19 tahun baru belajar agama. Apakah ana sudah telat belajar? Apakah ana sudah telat belajar ilmu agama? Ya. 19 tahun telat. Belajar ilmu agama itu sejak apa? Sejak kecil. Lihat para ulama kita, 7 tahun udah hafal Quran, Masya Allah. Itu kan kalau antum baca biografi para ulama, umur 7 tahun rata-rata sudah hafal Quran. Berarti apa? Umur 4 tahun sudah ngapalin Quran, 3 tahun sudah dilatih. Begitu. Ya, setelah hafal Quran baru kemudian belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baru mantap. Ya, jadi kalau dibilang ketinggalan ya ketinggalan, telat ya, ya telat. Tapi ya, kalau memang ya dulu belum dapat hidayah, sekarang umur 19 tahun baru dapat hidayah untuk menuntut ilmu, ya disyukuri. Alhamdulillah. Ya, belum terlambat. Dulu ada yang lebih apa? Parah lagi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sudah tua baru belajar ilmu agama. Jadi memang pada dasarnya belajar ilmu agama itu sejak apa? Kecil. Tapi kalau memang kita sudah dewasa baru belajar ilmu agama, tidak ada kata apa? Terlambat. Ya, semangat dan terus lanjutkan untuk belajar ilmu agama. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum nanti kalian apa? Tua. Ya, karena belajar sejak kecil itu lebih bagus, lebih mantap, ya, waktunya lebih lama, hafalannya lebih kuat, ya, karena dia memorinya masih bagus. Ya. Atsar ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nanti insyaallah kita pelajari dalam Kitabul Ilm. Dibawakan oleh Umar bin oleh Imam Bukhari, kemudian kata beliau, waqad ta'allama ashabu Rasulillah ba'da an kabu. Nabi, para sahabat Nabi SAW belajar ilmu agama setelah mereka apa? Tua. Jadi setelah tua pun tetap belajar. Ya, tidak ada kata apa? Sudah kadaluarsa. Enggak ada. Belajar itu sampai mati. Bagaimana cara seorang agar bisa mendapatkan kartu la ilaha illallah? Ya, pertama dengan mempelajari apa? Tauhid. Ya, mempelajari tauhid, mempelajari aqidah. Makanya jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ilmu yang pertama kali wajib dipelajari adalah ilmu tentang tauhid. Nikmat terbesar adalah nikmat tauhid. Jadi ini. Kemudian setelah itu adalah ya, memperkuat keimanan kita selalu tauhid kita sampai ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi ingat, la ilaha illallah bukan hanya sekedar kalimat, kata yang diucapkan, bukan cuma sekedar tulisan yang dituliskan, tapi dia memiliki apa? Kandungan samudra yang hendaknya dipelajari dan diketahui, diamalkan konsekuensinya. Makanya la ilaha illallah itu adalah apa? Ya, kunci masuk surga. Tapi ingat, setiap kunci pasti memiliki apa? Gigi. Syarat-syaratnya itu yaitu gigi-giginya. Ya. Apa kata para ulama tentang syarat-syarat la ilaha illallah? Ilmun, yakinun, wasidku kama, mahabbatin, wangkiyadin, walqabulilaha. Nah itu. Diilmui, kemudian diyakini dengan mantap, dicintai, ya, dan tunduk dengan konsekuensinya. Begitu, agar kita mendapatkan apa? Ya, bitaqah la ilaha illallah. Bagaimana kita mengetahui kalau hati kita termasuk hati yang ternoda? Apa ciri-cirinya? Dan bagaimana cara membersihkannya? Masya Allah. Nah, hati yang ternoda, ciri-cirinya diantaranya, pertama, malas untuk menjalankan ibadah. Jadi kalau kita malas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, berat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, berarti hati ini apa? Kotor, sakit. Di antara tandanya juga, kita enggak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, kematian, ada orang mati, ya, biasa aja. Ada bencana, gempa ini dan sebagainya. Enggak mempengaruhi keimanan kita. Enggak menjadikan kita ingat sama akhirat. Maka ini adalah apa? Hati yang sakit, hati yang ternoda. Ya. Itu tandanya. Dan di antara tandanya juga adalah cinta kepada dunia, lalai dengan akhirat. Ini tanda-tanda apa? Hati yang ternoda. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya pertama dengan ilmu. Ya, semangat belajar ilmu agama. Yang kedua dengan memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh. Terutama ya, membaca Al-Quran. Ya, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya juga adalah dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Nah, Ustaz, kenapa di Al-Quran kalimat peringatan ya ayyuha selalu memakai dhamir laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu, dan tidak memakai dhamir muannas? Nah, karena kalau disebut laki-laki itu apa? Ya, perempuan ngikut. Jadi kalau disebut ya ayyuhalladzina amanu, itu udah mencakup apa? Mencakup perempuan juga. Ya, mencakup perempuan. Walaupun di situ adalah lafadznya adalah laki-laki. Ya. Demikian juga yang lainnya. Misalkan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Muslimah masuk juga enggak? Masuk juga. Karena kalau disebut laki-laki, perempuan itu apa? Masuk. Makanya Nabi SAW mengatakan an-nisa'u syaqa'ikur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Ya, sehingga para ulama membuat satu kaidah penting. Ya. Kaidah penting, al-aslu tasawir rijal wan nisa fil ahkam illa bidalil. Ya. Hukum asalnya laki dan perempuan itu apa? Sama dalam hukum, kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, berarti apa? Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, enggak ada bedanya. Begitu. Baik, disebut laki-laki, kenapa kok enggak perempuan? Ya, karena tadi ini keistimewaan laki-laki makanya. Ya, karena perempuan itu ngikut sama laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nih, keistimewaannya laki-laki. Ya, keistimewaannya laki-laki. Nah, kalau perempuan itu di bawahnya laki-laki. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina. Ya, Allah memberikan perumpamaan istrinya Nuh dan istrinya Lut. Keduanya di bawah hamba kami. Jadi wanita itu adalah di bawah pria. Apa ini? Afan, pertanyaan agak melenceng. Bolehkah kita mendoakan dalam sujud saat sholat? Ya Allah, jadikan fulanah istriku yang solihah. Oh, ya. Masya Allah. Ya. Pada dasarnya ketika sholat, ya, sujud, itu boleh doa apapun, ya. Doa apapun bebas. Ya. Tidak ada ketentuannya secara khusus. Hanya saja ini yang saya nasihatkan, kita tidak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita. Ya, oleh karenanya jangan menentukan seseorang agar dia dipilih, agar dia menjadi pendamping kita. Katakan, ya Allah, ya, kalau memang antum sudah pengen nikah, ya Allah, berikan kepada saya pendamping yang salehah, istri yang salehah. Siapa dia? Kita enggak tahu. Allah yang nanti akan ngirimkan kepada kita. Allah yang akan memilihkan untuk kita. Gitu ya. Adapun kita menyebut seseorang si fulana, menurut Anda itu mungkin salehah, tapi bisa jadi sebenarnya dia bukan wanita yang salehah. Kita enggak tahu. Atau kedepannya dia bukan wanita yang salehah. Jelas ya? Wa asa an tuhibbu syai'an, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah yang Maha tahu dan kalian tidak tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kepada kita. Kita ini tidak tahu hakikatnya. Ya, jadi itu yang paling penting. Adapun bolehnya, ya tadi di sujud itu doanya apa? Bebas. Bagaimana pendapat Ustaz tentang bencana yang sering terjadi di tanah air tercinta? Sudah sering disampaikan mungkin ya, termasuk kemarin pas khutbah ya, bahwasanya bencana dan bencana itu adalah karena apa? Dosa-dosa. Ya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, bencana demi bencana itu adalah karena dosa-dosa manusia. Allah kirimkan kepada kita agar kita mengambil pelajaran, agar kita berubah, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan. Tidaklah kami mengutus ya pasukan-pasukan kami, tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk memberikan peringatan. Ustaz, apakah ada syirik dalam rububiyah atau asma wa sifat? Jika ada, contohnya apa? Ya, ada. Syirik itu sebagaimana tauhid. Tauhid ada tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maka syirik pun demikian. syirik dalam rububiyah, seperti meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ada pemberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, seperti meyakini dewa ini misalkan itu yang memberikan manfaat atau menolak madharat, itu berarti syirik dalam apa? Rububiyah. Syirik dalam uluhiyah, kalau kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam asma wa sifat, yaitu kalau kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam nama dan sifat-sifatnya. Kita memberikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti syirik itu apa sih? Menyetarakan, mensejajarkan Allah dengan selainnya. Ya, yaitu antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu. Ustaz, bagaimana tentang hadis yang mengatakan bahwa Allah lebih dekat dari urat nadi? Bukan hadis ini, Al-Qur'an. Ya kan? Dan sudah kita bahas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Ya. Baik, demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 186. "Apabila hambaku bertanya, maka sesungguhnya aku dekat." Terus kenapa? Apa pertanyaannya? Enggak jelas nih. Allah Subhanahu wa taala dekat, mungkin maksudnya bagaimana, apakah ini tidak benturan dengan Allah Subhanahu wa taala di atas langit? Mungkin maksudnya itu. Ya, sudah kita sampaikan bahwa kedekatan Allah dengan hamba tidak bertentangan bahwa Allah itu di atas langit. Allah di atas langit zatnya. Adapun dekat dengan hambanya, yakni apa? Ilmunya. Yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan dengan hambanya. Ya, ayat-ayat seperti ini bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala dekat kemudian kita pahami Allah itu lengket sama kita. Allah berada pada diri kita. Ini pemahaman siapa? Wahdatul wujud, manunggaling kawulalan Gusti. Tidak ada seorang ulama pun yang memahami seperti ini. Ya, jadi tidak berbenturan. Tidak berbenturan. Seperti misalkan kalau ada seorang ibu, ibu antum ngomong ketika mau pamitan sama antum, nah, ya, ibu selalu bersama kamu. Padahal ibu lagi di mana? Lagi di rumah misalkan. Dia nelpon, mungkin ngasih motivasi, mau ujian, ya kan? Ya, tenang nak, ibu selalu bersama kamu. Maksudnya apa? Ya, mendoakan, membantu, memotivasi, kan gitu. Jadi kebersamaan, kedekatan itu bukan berarti kemudian harus apa? Nempel. Tape. Yang terakhir, Ustaz, saya pernah ditanya tentang turunnya Allah ke langit dunia. Apakah Allah turun dengan zat-Nya atau rahmat-Nya? Karena dia mengatakan bila zat-Nya yang turun, berarti Allah selamanya berada di langit dunia. Karena waktu di bumi itu berbeda-beda di setiap daerahnya. Ini syubhat, ya kan? Syubhat ini. Ya, syubhat. Makanya kita harus hati-hati dan harus belajar ilmu akidah yang matang. Benar. Kalau antum enggak belajar, akhirnya dikasih syubhat seperti ini bingung. Akidah kita dalam masalah asma wa sifat sudah kita sampaikan dalam kaidahnya, yaitu apa? Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, hadisnya sahih, bahkan mutawatir. Ya, bahkan mutawatir. Hadis mutawatir itu berarti hadis yang sudah pasti sahihnya. Diterima oleh umat, para ulama menyampaikannya. Bahkan Imam Ad-Daruqutni punya buku khusus namanya Kitabun Nuzul. Hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Ya. Nah, adapun sumpah seperti ini, kalau Allah turun berarti nanti Allah itu arasnya kosong, Allah berarti di dunia terus. Siapa yang mengilzamkan seperti itu, siapa? Ya, itu dari mana? Filsafat dari mana? Siapa yang bilang seperti itu? Kewajiban kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya seperti tadi nanti arasnya kosong, ini kan akal-akalan. Ini akal-akalan karena Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Imani, pasrah, tunduk dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Adapun bagaimana ya, nanti begini dan begitu, taruh dan buang, campakkan jauh-jauh. Ini. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang sejati, hendaknya kita apa? Pasrah dan tunduk kepada berita Allah dan berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menentangnya dengan akal kita, hawa nafsu kita, perasaan kita atau ucapan guru kita. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.